Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ajma'in amma ba'du. Kita di pelajaran ke-17 halaman 96. Pelajaran ke-17 ini pembahasannya tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. 17 tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah ringkasnya, mudahnya, yaitu isim yang terletak di awal jumlah. Isim yang terletak di awal jumlah. Adapun khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Isim yang terletak setelah mubtada. Dan fungsi dari khobar adalah menyempurnakan makna mubtada. Ya. Pelajaran ke-17 tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah, isim ya, bukan fi'il. Kemudian khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada dan fungsinya adalah menyempurnakan makna mubtada. Contoh al-masjidu. Nah, al-masjidu, masjid tersebut atau masjid itu. Nah, ini kan belum sempurna maknanya. Apa pemahamannya? Enggak sempurna, kita enggak paham. Ketika ada yang mengatakan masjid tersebut, belum sempurna maknanya. Lalu kita tambah khobarnya, ya. Nah, yang terletak setelah mubtada, oh ternyata al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Contoh yang lain, al-babu, pintu tersebut atau pintu itu apa? Terbuka misalnya. Al-babu maftuhun. Maka masjid mubtada, kabir adalah khobar. Mubtada dia terletak di awal jumlah, sedangkan khobar terletak setelah mubtada yang fungsinya adalah menyempurnakan makna dari mubtada. Jadi setiap ada mubtada pasti ada khobar. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Dan tidak mungkin mubtada berdiri dengan sendirinya karena maknanya tidak bisa dipahami kecuali adanya khobar mubtada. Halaman 96 kita ulang. Kemudian perhatikan nomor 1 ya. Abwabul masjidi maftuhatun. Nah, perhatikan abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Mana mubtadanya, Bu? Abwab. Abwabnya mubtada. M ya. Mana khobar mubtadanya? Pintu-pintu masjid itu terbuka. Mana khobarnya? Masjid ke maftuhah kah? Maftuhah. Menjadi khobar mubtada. Adapun masjidi, ini jabatannya apa, Bu? Abwabul masjidi. Idofat atau mudof ilaih. Mudof ilaih. Al-masjid disandarkan kepada abwab. Kayak Abdullahi, Abdurrahmani, Baitullahi, itu sama abwabul masjidi. Maka abwab mubtada, kemudian maftuhah khabar mubtada. Kemudian contoh nomor 2 kita lewati, ya itu agak susah dijelaskan. Nomor 3, an-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu apa? Indah, jamilah, indah. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Mana mubtadanya? Nujum. Mana khobarnya? Jamilah. Kemudian nomor 4 ya. Hadhid durusu sahlatun. Hadhid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Mana mubtadanya? Hadhihi. Mubtadanya ha? Hadhihi. Khobarnya adalah sahlah. Pelajaran-pelajaran ini, apa pelajaran ini? Mudah. Nah, jadi seandainya mudahnya hilang, maka maknanya tidak sempurna. Nomor 5, fil Hindi lughatun katsiratun. Di India bahasa yang banyak. Di India ada bahasa-bahasa yang banyak. Mana mubtadanya, Bu? Lughatun ya. Mubtadanya lughatun, khabarnya adalah fil Hindi. Ini juga pembahasannya terlalu melebar. Kemudian nomor 6, ini pembahasannya juga terlalu melebar. Langsung ke nomor 7 ya. Nomor 6 dulu deh, kita coba kita jelaskan. Ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Di mana buku-buku yang baru itu? Ya, di mana buku-buku yang baru itu? Maka dijawab hiya fil maktabati. Dia di mana? Di perpustakaan. Nah, di sini mubtadanya mana, Bu? Ya, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah al-kutubu. Mubtadanya ku kutubu. Ya. Sedangkan khobarnya adalah kalimat aina. Khobarnya adalah kalimat aina. Kemudian langsung nomor 7, ya. Tilkas sururu maksuratun. Tilkas sururu maksuratun. Kasur-kasur itu maksurah, hancur atau patah, ya. Nah, di sini mana mubtadanya? Tilka ya, tilka menjadi mubtada isim isyarah. Kemudian maksuratu adalah khobar mubtada. Adapun sururu, tilka sururu itu jadi badal. Ini belum belajar ya. Jadi setelah isim isyarah, hadzaka hadhihi kah, setelahnya dia menjadi badal. Istilahnya, istilah nahu namanya badal. Di belum sampai di sini. Nah, badlun, badal ya. Jadi setelah isim isyarat, tilka, zalika, hadza, hadhihi, ulaika dan seterusnya, dia menjadi badal. Jabatannya menjadi badal. Kita belum sampai. Jadi tilkanya isim isyarat ini menjadi mubtada, kemudian maksuratunnya menjadi khobar mubtada. Nomor 8. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Ya. Jam apa Yaban? Jam Jepang. Nah, jam Jepang itu maksudnya jam dari Jepang. Jam dari Jepang itu murah. Kalau asli larang pang gue. Seharusnya mahal ya. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam yang terbuat dari Jepang itu harganya murah. Rakhisatun murah. Dari sini yang jadi mubtadanya adalah as-sa'atu. Jam itu, jam yang terbuat dari Jepang itu murah. Kemudian nomor 9. Hadhil humuru lil fallahi. Hadhil humur lil fallahi. Keledai-keledai ini dalam kurung hamir ya. Jadi jamaknya bisa, jadi himar itu adalah keledai. Himar adalah keledai. Jamaknya bisa dua. Bukan kedelai ya, keledai. Jamaknya bisa humur, humurun atau hamir. Nah. Hamir. Jamaknya bisa humurun dan hamirun, artinya keledai. Keledai-keledai ini lil falah, milik siapa? Al-falah, petani, bukan falah. Hayya alal falah, itu lam tanpa tasydid, kemenangan artinya. Kalau falah, petani. Pakai lamnya pakai tasydid, artinya petani. Kemudian nomor 10, hadhihnya jadi mubtada. Kemudian lil falahnya menjadi khobar mubtada. Kemudian nomor 10, ya ini juga mubtada dan khobarnya tidak dalam kondisi normal. Nomor 10, aina kutubukunna ya akhwatu hiya fil fasli. Aina kutubukunna ya akhwatu hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian wahai para akhwat, para saudari-saudari? Maka dijawab hiya fil fasli. Dia buku-buku di kelas, di dalam kelas. Di sini yang jadi mubtadanya adalah kutubukunna. Kemudian khobarnya adalah aina. Jadi kebalik ya. Jadi boleh mubtada itu badudi, khobarnya kemudian badahulu. Salah satu sebabnya adalah yang jadi khobarnya adalah isim istifham. Isim istifham pertanyaan. Aina adalah isim istifham. Kemudian kutubukunna menjadi mubtada, ainanya menjadi khobar mubtada. Kemudian nomor 11 ya, nomor 11. Hadhihi kutubi. Nah, jadi di sini di contoh-contoh ini pembahasan mubtada dan khobar sekaligus isim isyarat yang tidak berakal. Isim isyarat yang tidak berakal. Jadi judulnya Ad-Darsus Sabi'a Asyara, ya. Pelajaran ke-17 ini Ad-Darsus Sabi'a Asyara, pelajaran yang ke-11 tentang satu mubtada dan khobar. Mubtada i dan khobar. Mubtada dan khobar. Pembahasan yang kedua adalah ismul isyarah, penggunaan isim isyarat di jam'in ghairi aqil, untuk jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Li jam'in ghairi aqilin. Nah. Ismul isyarah li jam'in ghairi aqilin. Isim isyarat untuk jamak yang tidak berakal. Ghair artinya tidak. Akil yang berakal. Isim isyarat untuk jamak yang tidak berakal. Kalau jamaknya dia tidak berakal, maka isim isyarahnya menggunakan apa? Kalau ini, contoh ini adalah buku-buku. Nah, bahasa Arabnya apa, Bu? Buku-buku, dia jamak tapi tidak berakal, buku. Maka menggunakan isim isyarat apa? Ya? Apa, Bu? Pakai mikrofon, ada mikrofon. Di sini contohnya sangat banyak. Isim isyarat yang digunakan untuk jamak tapi tidak berakal, seperti benda mati. Buku-buku ini. Nah, jadi bahasa Arabnya bagaimana? Ya, hadhihi kutubun, ini adalah buku-buku. Jadi menggunakan mufrad muannas, menggunakan satu untuk muannas, yaitu hadhihi. Ini adalah misalnya? Ini adalah pulpen-pulpen. Hadhihi aqlamun. Ini adalah burung-burung. Hadhihi tuyurun. Tuyurun mufrad, jamaknya tuyur, tuyurun. Sama seperti dicontoh di buku ini. Nomor 11. Hadhihi kutubi. Nah, kutub itu jamak tapi tidak berakal. Mufradnya adalah kitabun. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini adalah kitab-kitabku dan itu adalah kitab-kitab saudariku. Jadi kalau dia isim isyaratnya tidak berakal, kalau ini hadhihi, kalau itu tilka. Jadi kalau jamak yang tidak berakal maka menggunakan isim isyarat yang mufrad muannas, entah hadhihi atau tilka. Hadhihinya yang menjadi mubtada, kutubi menjadi khobar mubtada. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 12. Hadhihi makatibut tullabi. Hadhihi makatibut tullabi. Ini adalah meja-meja para siswa. Ini adalah meja-meja para siswa. Hadhihi menjadi mubtada, makatibu menjadi khobar mubtada, at-tullabi menjadi mudhof ilaih. Menjadi mudhof ilaih. Kemudian nomor 13. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Nah, fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Di sini mubtadanya mana, Bu? Fanadikunya menjadi mubtada. Kemudian fi hadha syari', fi hadha-nya itu menjadi khobar mubtada. Nah, fanadiku itu tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena dia jamak mengikuti wazan atau timbangan mafailu. Fundukun mufradnya apa? Jadi artinya adalah di jalan raya ini banyak hotel, atau di jalan raya ini hotel-hotel yang banyak. Fanadik hotel-hotel itu jamak. Kenapa tidak pakai tanwin? Bukan fanadikun, karena mengikuti wazan mafailu. Mafailu. Funduk mufradnya apa? Funduk artinya hotel. Fundukun hotel, jamaknya fanadiku. Masjidun masajidu. Masajidu. Fundukun fanadiku mengikuti wazan mafailu, maka dia tidak pakai tanwin. Ya. Ada pertanyaan dulu tentang ini, mubtada dan khobar, kemudian isim isyarat. Untuk jamak yang tidak berakal maka menggunakan mufrad muannas. Ada pertanyaan? Kalau ada kita langsung latihan. Enggak ada ya? Ya. Perhatikan tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Ya? Ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi pian menjawab pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai dengan kaidah. Bebas mau jawaban apapun, tapi harus sesuai dengan kaidahnya. Ya. Silakan. Sepaling belakang sebelah kiri. Nah, ayo. Silakan. Pertanyaannya nomor 5. Ya. Pian baca dulu bagaimana harokat yang benar, kemudian baru terjemahkan, kemudian baru jawab. Terserah Bu jawabannya apa, yang penting bujur. Ainal kilabu. Artinya apa, Bu? Di mana anjing-anjing? Anjing-anjing itu ya, atau anjing-anjing tersebut, di ya? Di mana anjing-anjing tersebut? Nah, pian jawab di mana? Anjing-anjing tersebut di depan rumah misalnya. Gimana bahasa Arabnya? Atau hiya amama. Ya. Hiya amama baitu. Salah baitu, karena mudhof ilaih berarti kasrah. Hiya, coba ulang. Hiya. Hiya amama kitab. Hiya amama baiti. Ya. Pakai alif lam, Bu, coba ulang. Hiya ama. Hiya amamal baiti. Iya. Artinya apa hiya amamal baiti? Anjing itu ada di depan rumah. Iya, di depan rumah. Kalau hiya kan diterjemahkan dia. Tapi anjingnya banyak bisa kita terjemahkan dengan mereka, tapi bukan menggunakan hum ya. Kenapa tidak menggunakan hum, menggunakan hiya? Karena kilaf itu adalah jamak yang tidak berakal. Maka domirnya menggunakan mufrad mu'annas, satu mu'annas yaitu hiya. Tapi kalau kita terjemahkan boleh, mereka di depan pintu. Bukan dia ya, karena banyak. Tapi diterjemahkan dengan mereka di depan pintu. Hiya amam al-baiti, mereka di depan rumah. Ya. Nomor 1. Ainal kitabul jadidatun. Itu jamak dari kitab. Ainal kutubul jadidatun. Enggak mungkin pakai alif lam ada tanwin di ujungnya. Sampai hari kiamat boleh satu kalimat. Kalau ada alif lam kada mungkin tanwin setelahnya. Ainal kutubul jadidatu. Iya, artinya apa, Bu? Di mana buku-buku yang baru? Iya, di mana? Terserah aja di atas meja kayak di atas pohon, yang penting bujur kaidahnya. Hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Artinya apa, Bu? Dia di dalam kelas. Iya, di dalam kelas. Dia di sini adalah apa dianya? Kutubu. Iya, dia di dalam kelas, ya. Kemudian nomor 7. Aina kitabuki ya Maryam. Itu jamak kutubuki. Iya. Aina kutubuki ya Maryamu. Artinya di mana buku-bukumu ya Maryam? Ya, di mana? Ini jawaban dari Maryam. Nah, terserah gimana jawaban yang benar. Hiya ala maktabi. Ya, hiya alal maktabi. Alal maktabi. Artinya apa? Ada di atas meja. Dia ada di atas, dia ada di atas meja. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Iya. Itu pertanyaan, Bu, ya. Maka ada tanda tanya di situ. Silakan. Nah, itu mubtada khobar itu. Ya, silakan. Ar-rukmus salis nomor 3. Ya. Hah? Oh iya. Pakai mikrofon. Ya. Abwabus sayarati maftuhatu. Coba diulang. Maftuhatu. Ya, coba diulang. Abwabus sayarati maftuhatu. Iya, ini pakai tasydid. Oke. Ya. Sayarati. Coba diulang. Abwabus sayarati maftuhatu. Ya, maftuh. Hatun, ya. Artinya apa? Apakah pintu mobil? Nah, pintunya banyak. Apakah pintu mobil? Yang banyak pintunya bukan mobilnya. Yang banyak pintunya. Ya. Apakah? Apakah pintu mobil itu terbuka? Ya. Nah, di sini mubtadanya mana mubtadanya? Ayo. Abu-abu. Khabarnya mana? Pelengkapnya? Sayyarah. Bukan. Maftuhah. Ya, kalau sayyarah maka maknanya tidak lengkap. Apakah pintu-pintu mobil itu? Apa? Oh, ini. Jadi terbuka baru kita paham. Berarti terbuka menjadi khabar karena melengkapi makna mubtada. Ya, jawabannya apa? Na'am. Ya, terus? Dia terbuka. Nah, gimana? Ya, na'am hiya maftuhatun, ya. Na'am hiya maftuhatun. Ya, dia terbuka. Kemudian nomor 9. Bismillah. Aina ainal fana diku sogirotu. Disambung, Bu. Ainal. Oh, ainal fana diku sogirotu. Ya, artinya? Artinya aina. Di mana hotel-hotel kecil tersebut? Ya. Nah, di mana, Bu, jawabannya? Barangnya di manakah? Di jalan raya kah? Dia di jalan raya. Apa? Ya. Iya. Terserah mau, yang syari penting benar jawabannya. Syari. Ya. Hiya fi syari'i. Ya, hiya fi syari'i. Dia di jalan raya. Syari' jalan raya, ya. Asy-syari' jalan raya. Jadi kalau pian berjalanan pas umroh di kota-kota Madinah, itu syari', kota besar, jalan besar namanya syari'. Syari' Sultanah, syari' Abi Dzar, syari' ini, syari' itu, syari' kurban, itu namanya jalan, jalan raya, jalan besar. Kemudian nomor 2. Liman hadhil buyutul kabirotu. Ya. Artinya lam itu apa? Milik siapa? Ya. Milik siapa rumah-rumah yang besar itu? Bukan itu, hadhi. Ini. Ya, coba milik ulang. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Nah, milik siapa? Misalnya dia milik dia, milikku misalnya, atau milik kami. Terserah. Hiya li abi. Ya, hiya li abi. Dia milik abahku, hianya kembali ke rumah-rumah tadi. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ya. Ainal humu, ainal hum. Bukan. Ainal hamiru. Ya, artinya? Di mana keledai-keledai tersebut? Ya. Apa? Boleh pakai hiya, Ustaz? Boleh. Hiya fi hadiqah. Coba ulang. Hiya. Hiya fi hadiqah. Pakai alif lam, pakai alif lam. Oh iya, iya. Hiya fil hadiqah. Ha, tu ta ti. Hadi, kenapa, Ustaz? Harokat akhirnya. Hadiqah tu. Oh, hadiqati. Coba diulang. Hiya. Hiya fil hadiqati. Ya, dia di mana? Di kebun. Kebun apa? Kebun banyak, kebun teh, kebun juga. Hadiqah kebun apa? Kebun binatang. Hadiqah itu khusus sudah kebun binatang. Hadiqatul hayawan, ya. Yang benar hadiq kadem. Iya, hayawan. Kalau kebun aja terlalu umum, kebun teh juga. Jarang ada kebun teh ada di keledai. Hadiqatul hayawan, kebun binatang. Nah, jadi kita tambah hadiqatul hayawan. Kebun binatang hayawani, ya, karena beridofat mudof ilaih. Kemudian nomor 4. Aina aklamul mudarisi. Ya, artinya? Di mana pulpen-pulpen Pak Guru? Ya, jawabannya. Mana ya? Dia apa? Hiya alal maktabi. Ya, artinya? Di pulpen-pulpen itu di atas meja. Ya. Kalau di bawah meja? Nah, di bawah apa syaratnya, Bu? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Tahta di bawah. Kemudian nomor 10. liman hajihil aklamul jadidatu. Ya, artinya milik siapa pulpen-pulpen yang baru ini? Terus jawabannya? Hiya li. Masya Allah. Hiya milikku. Hiya milik saya. Nah, hiya li sangat pendek Bu ya. Hiya li, dia milik saya. Benar. Kemudian nomor 8. Aina dafatirut tullabi. Ya, artinya di mana buku-buku para siswa itu? Nah, jadi kalau daftar itu buku tulis. Kalau kitab, buku pelajaran. Kayak ini namanya kitab. Kalau catatan yang pian itu namanya daftar. Daftarun atau kurrosatun. Daftarun atau kurrosatun. Di mana buku-buku tulis siswa? Jawabannya Bu? Iya, alal maktabi. Ya. Kalau ini Pang, dia di dalam tas. Tas bahasa Arabnya apa tas? Tas buat sekolah. Iya, fil hakibati. Haki? Hakibati. Ya, hakibati. Jadi tas ransel buat apa namanya? Buat meletakkan buku itu hakibah. Hakibah. Nah, itu tas. Buat mengisi apa? Buku pulpen itu hakibah. Buat sekolah hakibah. Hiya fil hakibah, dia di dalam tas. Kemudian pelajaran yang berikutnya atau latihan yang berikutnya itu tugasnya adalah perhatikan hawilil mubtada'a, hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in, hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Pindahlah mubtada di setiap dari jumlah-jumlah berikut kepada jamak. Pindahlah atau rubahlah mubtada di setiap dari jumlah-jumlah berikut kepada jamak. Jadi perintahnya adalah mubtada ini mufrad, lalu pindahkan ke jamak. Dipindahkan ke jamak. Nah, bagaimana yang benarnya? Contoh ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah, contoh misalnya di situ ada pintu dan terbuka. Lalu kata ulun, al-babu maftuhun. Pintu tersebut terbuka. Nah, bagaimana kalau pintunya dibikin jamak banyak? Ada 3-4 pintu di depan ulun. Lalu semuanya terbuka. Jadi bagaimana bahasa Arabnya pintu-pintu itu terbuka? Maka jawabannya adalah al-abwabu maftuhatun. Nah, jadi kalau dia jamak yang tidak berakal, maka khobar mubtadanya adalah apa? Mufrad muannas, Bu ya. Abwab kan jamak, tapi dia tidak berakal, benda mati. Maka khobarnya dia harus mufrad muannas. Harus mufrad dan dia mu'annas, yaitu cuma ditambahi tak marbutoh. Nah, ini kaidah al-abwabu maftuhatun. Nah, al-abwabu maftuhatun. Ini jamak, tapi dia tidak berakal karena dia benda mati. Maka pasangannya, khobar mubtadanya, dia harus mufrad. Ini kan mufrad satu. Kemudian dia muannas karena ditambahi ta marbutah. Kenapa? Karena mubtadanya tidak berjamak yang tidak berakal. Pintu-pintu itu terbuka. Jadi sebenarnya mubtada dan khobar, khobar itu harus mengikuti mubtada dari sisi jumlahnya. Kalau misalnya dua mubtadanya, maka khobarnya juga dua. Apa dua pintu bahasa Arabnya? Al-babani. Nah, tambah alif dan nun. Dua pintu itu terbuka, maka juga khobarnya juga harus dua. Maka maftuhani. Nah, maftuhani. Jadi dia mengikut mubtada dari sisi jumlahnya satu kah, dua kah, tiga kah. Tetapi tatkala dia dijamakkan, sedangkan bab ini, pintu ini tidak berakal, maka dia di khobarnya adalah satu dan mu'annas. Maftu, hatun ini adalah mufrad dan dia dimu'annaskan. Jadi kalau dia tidak berakal mubtadanya. Nah beda halnya kalau jamak mubtadanya jamak yang berakal seperti al-muslimuna. Nah, orang-orang Islam itu atau kaum muslimin itu, nah apa misalnya? Kaum muslimin itu duduk, maka khobarnya pun juga harus dijamakkan jalisuna. Nah, para muslim, kaum muslimin itu duduk jalisuna. Atau muannas, kaum muslimat, al-muslimatu. Kaum muslimat atau muslimah-muslimah itu duduk, maka juga harus dijamakkan jalisatun. Nah, jalisatun. Jadi kalau ini jamak, dijamakkan juga. Ini jamak, ini jamak juga. Ini jamak muzakkar untuk laki-laki, ini jamak untuk muannas. Kalau dia jamaknya laki-laki, maka khobarnya juga harus dijamakkan laki-laki. Kalau jamaknya muannas, maka khobarnya juga harus dijamakkan muannas. Kalau mubtadanya berakal. Ini tidak berakal abwab, pintu-pintu itu. Kalau dia tidak berakal, maka dia mufrad muannas, maftuhatun. Satu dan muannas. Ya. Jadi perintahnya adalah dijadikan jamak, ya dijadikan jamak. Silahkan gilirannya nomor 2. An-najmun jamilun. Coba diulang. An-najmun jamilun. Kada mungkin satu kalimat pakai alif lam dan pakai tanwin, Bu. Itu tuh dua jagau, harus satu aja. An, coba ulang. Tidak mungkin kalau alif lam ada tanwin lagi. Iya, ini. Ya, bisa? An-najmu jamilun. Nah, artinya apa? Bintang. Bintang itu bagus. Ya, nah pian ganti menjadi jamak bintang-bintang itu. An-nujumu. Ya, terus? Jamilatun. Ya, Jamilatun. Ya, artinya apa? Bintang-bintang itu bagus. Ya, an-nujumu jamilatun. Najmun ya. Najmah. Najmah itu satu bintang, najmun sama. Makanya ada perempuan namanya Najma. Itu bintang artinya. Najma. Kemudian nomor 1. Nah, jadi yang berubah semuanya ya. Isim isyaratnya juga berubah. Nah, gimana? Hazihi aqlamun jadidatun. Ya. Anu dulu pian yang belum dirubah dulu apa? Haza qalamun jadidun. Artinya ini pulpen yang baru. Nah, dijamakkan hazihi aqlamun jadidatun. Ya, artinya apa, Bu? Ini pulpen-pulpen yang baru. Nah, kalau ulun ganti menjadi zalika, Bu. Isim isyaratnya zalika. Zalika qalamun jadidun. Itu adalah pulpen yang baru. Nah, pian jamakkan bagaimana? Tilka aqlamun jadidatun. Ya, tilka aqlamun jadidatun. Masyaallah. Nomor 4. Ya. Zalika baitu jamilun. Artinya itu dibalik yang rumahnya berdulu. Rumah itu bagus. Nah, ya, rumah itu bagus. Pian berubah menjadi jamak baitun, al-baitunya. Tilkal buyutu jamilatun. Ya, artinya rumah-rumah itu bagus. Ya. Kalau rumah-rumah ini bagus, Bang, lu bagaimana? Hazihil buyutu jamilatun. Ya. Hazihil buyutu jamilatun, ya. Nomor 3. Ya, silakan. Zalika kitabu. Pakai. Zalika kitabun qadimun. Artinya? Buku-buku itu lama. Ya, buku itu lama. Buku itulah lama. Nah, buku-buku itu lama. Lawan dari baru ya. Jadid baru, qadim lama. Lama. Ya. Tilka kutubun qadimun. Bukan. Oh, qadimatun. Ya, qadimatun. Matun. Coba ulang yang tegas. Tilka. Ya. Kutubun qadimatun. Tilka kutubun qadimatun ya. Artinya buku-buku itu lama. Ya, lama. Nomor 6. Ya. Jabal artinya apa jabal? Jabal Rohmah jar. Gunung. Nah, tinggal pian jamaknya apa? Jamak dari gunung apa? Jibal, bukan jibal. Pegunungan bu ya, jibal. Jamaknya adalah jibal, gunung-gunung. Nah, jibal. Dzalikal jabalu ba'idun. Artinya bu? Gunung itu jauh. Nah, gunung-gunung itu jauh, ya. Gunung-gunung itu jauh. Tilkal jabalu. Bukan. Apa tadi? Ini. Oh, ini pakai coba pakai alif lam. Nah. Jibalu. Nah. Nah, ya. Tilkal jibalu ya. Ba'idatun. Ya, artinya gunung-gunung itu jauh. Ya. Masih ada sampai 13 nomor 8. Nomor 8. Sambat dibalik. Ya. Hazal mak. Bukan, tanpa tanwin. Ya. Hada. Hada masjidu jamilu. Nah, kenapa kata pakai? Coba diulang. Hada masjidu jamilun. Itu masjidnya kada balif lam, tapi berarti pian pakai tanwin. Coba diulang. Hada masjidun jamilu. Jamilun. Coba diulang lagi. Hadza masjidun jam. Hadza. Hadza. Bukan zal. Hadza. Hadza. Hadza masjidun jamilun. Ya, artinya? Itu masjid. Bukan itu. Ini masjid. Ini adalah. Ini adalah masjid yang bagus. Ya, dijamakkan. Hadhihi masajidu. Ya. Jamilatun. Ya, artinya ini masjid-masjid yang bagus. Ya. Kenapa masajidu bu tanpa tanwin? Ketika mufrad masjidun pakai tanwin kan masjidun. Tapi pian jamakan kada pakai tanwin lagi. Hadhihi masajidu. Nah, kenapa bu? Alasannya kenapa? Masih ingat? Sama kayak kan secara asal mufradnya pakai tanwin, jamaknya pakai tanwin. Seperti kitabun kutubun, baitun buyutun, apalagi mengikuti wazan mafailu. Ya, mengikuti wazan mafailu, jamaknya mengikuti wazan mafailu. Masjidun masajidu, maktabun makatibu, tidak pakai tanwin ya. Nomor 7. Hadzal maktabu maksurun. Ya, artinya apa? Meja ini patah. Ya, jamaknya? Hadhil makatibu maksuratun. Artinya? Meja-meja ini patah. Ya. Nomor 10. Nah, itu nomor 10 ya. Tilkat ta'iratu kabiratun. Ya, artinya apa? Pesawat itu besar. Pesawat terbang itu besar. Nah, jamakkan. Apa jamak dari ta'iroh? Tilka ta'irotun. Bukan. Jamaknya apa? Ta'irotun. Ya, coba pakai alif lam kah kada kah? Jadi isim itu kalau dia tidak pakai alif lam, pakai tanwin secara asal ya kebanyakannya. Kalau dia pakai alif lam berarti kada pakai tanwin. Kalau pakai tanwin berarti kada pakai alif lam, kada mungkin pakai alif lam plus pakai tanwin. Jadi bagaimana? Tilkat to'irotu ya. Kabirotun. Kabirotun. Ya, tetap ya, tilkat to'irotu kabirotun. Kenapa? Karena to'irohnya jamak yang tidak berakal. Mana di sini nah. Jadi jamak dari pesawat terbang. Nah. At-ta'iratu. Ya. Nomor 9. Ya. Belum kah? 5 lawan 6 belum? 6 sudah. 5 yang belum. Ya, nomor 5. 6 sudah. Nomor 5 belum ya? Ya udah nomor 5. Hajar dursu sahlun. Salah, Bu. Hajat dursu sahlun. Da, pakai fathah hadzad dursu. Ya. Hajat dursu sahlun. Ya, artinya pelajaran ini mudah. Ya, nah pian jamakkan. Hajihid durusu sahlatun. Ya, artinya pelajaran-pelajaran ini mudah. Ya, besar mudah panglah. Nomor 9. Hadihi sa'atun rohisotun. Ya, artinya jam tangan ini murah. Ya, kemudian jamakkan. Hadihi sa'atun rohisotun. Ya, jadi sa'atun jamaknya adalah sa'atun. Nah, sa'atun jam-jam. Ini jam ini umum ya. Kalau jam dinding apa? Jam dinding sama jam tangan ada tambahan lagi. Ini jam ini umum, entah jam dinding, jam tangan ya, atau jam beker. Kalau jam tangan sa'atul yad, tinggal tambah tangannya. Kalau jam dinding sa'atul jidar. Bukan jedar ya, jidar. Sa'atul jidar. Jidar dinding artinya. Berarti jam dinding. Jidari ya, karena beridofat. Jam tangan sa'atul yadi. Bukan payadi ya. Sa'atul yadi. Nah, sa'atul yad jam tangan. Yad artinya tangan. Kemudian nomor 11. Hadza talibun jadidun. Ya. Artinya apa? Ini pelajar yang baru. Nah, dijamakkan. Perhatikan Bu ya, talib ini berakal. Berarti semuanya harus dijamakkan. Karena talibnya berakal. Ya. Ayo, gimana yang benar? Haulai tullabun jadidatun. Salah. Jadidatun itu muannas. Sedangkan talib ini jamak muzakkar dan dia berakal. Maka jadidnya juga harus jamak yang muzakkar. Haulai ya. Tullabun jududun. Ya, coba ulang. Hadihi haulai. Haulai tullabun jududun. Ya, ini adalah siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang baru. Ya, jadi jadidun itu satu untuk muzakkar. Hadza talibun jadidun. Kalau dia dijamakkan yang muzakkar, yang laki-laki, maka menjadi judud. Boleh dua ya. Boleh jududun, boleh jadiduna. Nah, menggunakan jamak muzakkar salim. Mana tadi? Haulai tullabun. Boleh menggunakan jududun. Nah, jamak muzakkar. Boleh jadi duna. Boleh jadi duna. Haula'i tullabun jududun, ya, judud. Boleh? Haula'i tullabun jadiduna. Nah, bagaimana Bu kalau talib ini diganti dengan talibah? Nah, siswi gimana Bu? Ini adalah siswi yang baru, mufrad saja bukan jamak. Gimana Bu? Ha? Haula'i. Ini bukan, jangan dijamakkan mufrad. Oh, iya. Mufrad aja. Hadhihi talibatun. Tonya panjang. To. Hadhihi talibatun. Terus barunya. Karena dia mufrad muannas, maka harus mufrad muannas juga pasangannya. Jadi datun. Iya, hadhihi talibatun jadidatun. Nah, ini untuk semua. Bagaimana kalau jamak muannasnya? Talibahnya dijamakkan. Ayo, siapa yang bisa? Ini adalah para siswi yang baru. Ya, siapa yang bisa silahkan ambil mikrofonnya. Talibahnya dijamakkan. Ayo. Ini adalah siswi-siswi yang baru. Nah, siapa yang bisa silahkan. Haula'i talibatun jadidatun. Haula'i talibatun jadidatun. Salah, masih salah. Sedikit lagi. Apa tadi? Yang salah tadi, haula'i talibatun jadidatun. Itu salah. Ya, coba diulang. Haula'i. Ya. Haula'i talibatun. Ya. Jadi datun. Ya, karena dia jamak yang berakal. Dia jamak muannas yang berakal, maka pasangannya pun sifatnya ini sudah belajar, ini sudah lewat ya tentang sifat atau naat. Maka sifatnya juga harus dijamak muannaskan. Nah. Jadi datun. Kecuali jamaknya tidak berakal seperti himar tadi. Ini adalah keledai-keledai yang baru. Bukan haula tapi hadhihi. Menggunakan satu muannas mufrad muannas. Keledai hamirun jamak dari himar. Nah, keledai yang baru, baru beli misalnya, apa? Jadi datun, bukan jadi datun. Karena hamir adalah jamak yang tidak ber akal, maka dia menggunakan mufrad muannas. Ini juga mufrad muannas. Kemudian nomor 12, ya. Zalikar wajulu alimun kabirun. Ya, artinya laki-laki ini. Bukan ini, zalika, ya. Laki-laki itu adalah seorang, ya, seorang ulama yang besar. Tajir itu bukan ulama Bu. Tempat ulun alim, alimun kah? Nggih. Oh, di buku ini tajirun. Yang lain apa? Dagang. Sama. Iya, sama aja Pang Subujunya. Pian alimun aja kata Bapak. Diulang, zalika rojulu alimun kabirun. Ya, artinya lelaki itu seorang ulama yang besar. Seorang alim alim ulama ya. Alim mufrad ulama jamak. Seorang alim, orang alim yang besar gitu aja. Orang alim yang besar. Nah, pian apa tadi? Dijamakkan ya? Iya, dijamakkan. Nah, gimana yang benar? Ulaika. Ya. Ulaikar rijalu ya. Ulama'u kibarun. Ulama'u ya. Ulama'u kibarun. Kibarun, iya, kibar. Atau alimnya itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, tinggal tambah waw dan nun. Alimuna. Kabirnya bisa juga dijamak mudzakkar salim kan. Kabiruna, iya. Ulaikar rijalu alimuna kabirun, atau ulama'u kibarun atau ulama'u kabiruna. Ya, kalau diganti perempuan Bang Bu, ya Pak Bu. Perempuan itu adalah alim, seorang alim yang besar. Nah, berarti harus dimuannaskan. Gimana, Bu? Tilka. Iya, tilkal. Perempuan apa? Nisa. Nisa jamak. Perempuan itu almar'atu. Di hadis ada almar'atu sholihah. Almar'ah. Apa? Sebaik-baik perhiasan dunia apa? Almar'atu sholihah. Almar'atu. Tilkal. Ya. Mar'atu. Ya. Nah, harus dimuannaskan, Bu. Alimatun. Iya, terus kabi? Alimatun kabiratun. Iya, alimatun kabiratun. Kalau di buku ulum ini tajir, berarti apa? Tilkal mar'atu tajiratun kabiratun. Iya. Nomor 13. Mati metro anunya? Ya, sudah hidup pulang. Sudah. Nomor 13. Hajan nahru kabirun. Ya. Nah, gimana jamaknya, Bu? Hajihil anharu kabiratun. Ya, hanya H besar, Bu. Hajihil anharu kabiratun. Ya, artinya ini sungai-sungai yang besar. Ya, ini adalah sungai-sungai yang besar. Nah, ada sedikit yang ingin ulun jelaskan. Perhatikan nomor 1 lawan nomor 4. Perhatikan. Hadza qalamun jadidun. Bukan nomor 1, nomor 4 kadang dulu. Nomor 7 nomor 8 aja gin. Nomor 7 lawan nomor 8. Perhatikan nomor 7 dan nomor 8. Hadzal maktabu maksurun, hadza masjidun jamilun. Nomor 7 dan nomor 8. Hadzal maktabu maksurun. Artinya apa? Hadza masjidun jamilun. Hadza masjidun. Hadza masjidun jamilun. Hadzal maktabu maksurun. Artinya apa yang pertama? Meja ini besar. Meja ini besar. Yang kedua, ini adalah masjid yang indah. Perhatikan setelah isim isyarat. Perhatikan setelah isim isyarat kalimat ini. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua tanpa alif lam. Ada perbedaan? Ada. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Nah, seandainya ini ulun tambah lagi satu, hadza masjidun jamilun, ulun tambah hadzal masjidu, nah pakai alif lam. Jamilun. Benarkah? Benarkah dak atau bujur kada jumlah ini? Hadzal masjidu jamilun. Jadi ini sama dengan polanya sama dengan ini. Setelah isim isyarat pakai alif lam. Setelah isim syarat pakai alif lam. Kalau ini setelah isim syarat tidak pakai alif lam tapi pakai tanwin. Semuanya ini jumlahnya benar. Secara kaidah benar. Tetapi ada perbedaan dari segi jabatan dan segi terjemahan, ya. Kalau mana tadi? Nah, ini kita ambil yang dua ini saja. biar kata bingung. Nah, ini setelah isim isyarat pakai tanwin, ini setelah isim isyarat pakai alif lam, dan dua-duanya benar sesuai dengan kaidah ilmu bahasa Arab. Terjemahnya bagaimana? Ini adalah masjid yang indah. Kalau masjid ini adalah indah. Masjid ini adalah indah. Beda enggak bu terjemahnya? Coba ulang. Hadza masjidun jamilun. Ini adalah masjid yang indah. Kalau ini, masjid ini adalah indah. Beda enggak? Beda. Kalau ini menjadi mubtada, setelah mubtada maka pelengkapnya apa? Khobar. Makanya ada tambahan adalah. Ini adalah apa? Masjid yang indah. Tapi kalau ini, masjid ini, bukan ini adalah masjid, tapi masjid ini indah. Maka hadza ini mubtada, ini khobar mubtada. Kalau ini mubtadanya, enggak susah jadinya. Ini adalah mubtada, kemudian ini adalah khobarnya. Ini mubtada, ini khobarnya. Kalau ini mubtada, ini khobarnya. Paham lah bu? Ada paham? Siapa yang memahaminya yuk, supaya mudah. Pertama dulu, ini beda enggak setelah isim isyarat? Ini pakai tanun, ini pakai alif lam. Dan dua-duanya sesuai kaidah benar. Kemudian terjemahnya bagaimana? Karena ini jadi mubtada, ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Kalau yang kedua, ini mubtada, ini khobarnya. Makanya terjemahnya, ini adalah masjid yang indah. Kalau ini, masjid ini adalah indah. Masjid ini adalah indah. Jadi ini mubtadanya, ini khobarnya. Ini apa? Isim isyarat. Setelahnya isim yang pakai alif lam, dia jabatannya menjadi badal. Nah, badal. Jadi ini agak, ini mimbabil faidah saja, menjadi badal. Intinya adalah dua-duanya ini benar. Mau pakai alif lam, mau pakai tanwin. Tetapi dari sisi i'rabnya, sisi jabatannya, ini mubtada, ini khobar. Kalau ini mubtada, ini khobar, khobarnya. Intinya dua-duanya benar. Ustaz. Ya. Untuk khobar itu sendiri tidak dilekati alif lam ya? Ya, enggak. Oh, okay. Dia kebanyakannya khobar mubtada itu pakai tanwin. Khobar mubtada pakai tanwin. Makanya ini mubtada, ini khobar. Khobarnya pakai tanwin. Ini mubtada, ini khobar. Karena ini pakai alif lam. Paham bu ya? Mubtada, khobar. Khobarnya pakai tanwin. Ini mubtada, ini khobar. Karena ini pakai alif lam, tidak pakai tanwin. Makanya al-kitabu jamilun, kitabnya mubtada pakai alif lam, khobarnya pakai tanwin. Ya, ada lagi? Sebujurnya ini kan bukunya tipenya adalah belajar langsung bepandir bahasa Arab. Jadi bukan cara memahami tulisan Arab, enggak. Jenis buku ini adalah cara bagaimana mengucapkan bahasa Arab, bukan lebih kepada bagaimana memahami bahasa Arab lewat tulisan. Bukan. Kalau kita misalnya belajar tipe kitab yang isi penekanannya adalah untuk memahami tulisan bahasa Arab, maka itu bukan ini yang kita pelajari, tapi lebih kepada seperti ilmu nahu atau ilmu sorof. Makanya di sini kaidahnya enggak ada. Ulun yang menambah-nambah kaidah-kaidah itu. Karena di sini jenisnya adalah mempelajari bahasa Arab lebih kepada penekanannya percakapan. Percakapan. Tapi ulun sisipkan juga sebagian kaidah-kaidah bahasa Arab supaya bisa dipahami kalau lewat tulisan atau kita mendengar orang Pepandir bahasa bahasa Arab. Mana tadi? Ya, ada pertanyaan lagi? Sampai jam berapa pula? Sudah sejam lebih. 10 menit lagi lah. Rasa mangga ulun. 10 menit lagi. Atau habiskan ini kah? Latihan ini nomor 3. Perhatikan dha fil amakinil khaliyati fima yali akhbaron munasibatan. Ya. Dha letakkanlah fil amakinil khaliyati di tempat-tempat yang kosong. Amakin jamak, tidak berakal. Maka khaliyahnya pasangannya mufrad muannas, bukan khaliyati kada. Fil amakinil khaliyati, tempat-tempat yang kosong. Fima yali, tempat yang berikut ini atau jumlah berikut ini, apa yang diletakkan? Akhbaron munasibatan, khobar yang sesuai. Nah, ini ada mubtada, carikan khobar mubtada buah. Carikan khobar mubtada yang sesuai. Mubtadanya pakai alif lam, semuanya pakai alif lam. Khobarnya pakai tanwin. Paham pula? Misalnya yang kerda, masjid kerdalah ya. Masjid itu kecil. Nah, masjid itu kecil. Bahasa Arabnya apa? Al-masjidu shaghirun. Kemudian sekolah itu besar, sekolahan itu besar. Al-madrasatu kabi. Nah, al-madrasahnya pakai alif, pakai ta marbutah, muannats. Kabi rotun. Al-madrasatu kabi rotun. Jadi harus diperhatikan mubtadanya mudzakkarkah muannatskah. Kalau muannats maka khobarnya juga harus muannats. Mudzakkar juga mudzakkar. Contoh misalnya Muhammad itu alim. Muhammadun alimun. Kalau misalnya Aisyah itu alim, Aisyatu alimatun. Nah, harus khobarnya harus muannas, muannas juga. Kalau mubtadanya mudzakkar maka khobarnya juga harus mudzakkar. Ya, bebas silahkan. Jangan lihat kamus, yang pian hafal saja. Jangan mengikuti kamus. Kemudian silahkan nomor 3. Silahkan jawab. Al-babu maftuhun. Artinya pintu itu terbuka. Ya, pian jamakkan. Pintu al-abwabu. Terus? Maftuhatun. Ya, pintu-pintu itu ter. Ingat ya, kalau dia jamak yang tidak berakal, maka khobarnya mufrad muannas. Al-abwabu maftuhatun. Ya. Kemudian nomor 1. Ya. Al-baitu apa, Bu? Rumah itu bersih. Nah, bersih apa, Bu? Bersih. Ya, ada yang tahu bersih? Ya, coba diulang. Al-baitu. Mikrofonnya mati kah? Ya. Al-baitu nadhifun. Ya, al-baitu nadhi, pakai dha ya. Al-baitu nadhifun. Rumah itu bersih, nadhif. Ya. Nomor 4. Pulpen itu, ya. Al-qalamun maksurun. Artinya pulpen itu patah. Ya. Nomor 7. As-sayyaratun jadidatun. Diulang. As-sayyaratu jadidatun. Ro-nya panjang. As-sayyaratun as-sayyaratu. Ya. Jadidatun. Ya, artinya mobil ini baru. Mobil baru. Salah. Mobilnya banyak. Mobil-mobil baru. Mobil-mobil itu. Mobil-mobil itu baru. Ya. Jadi sayyarat itu jamak, mufradnya apa? As-sayyaratun. As-sayyarat. Nah, jamaknya as-sayyaratu jadidatun. Dia pakai alif lam, enggak mungkin lagi pakai tanwin. As-sayyaratu jadidatun. Ya. Nomor 5. Al-buyutu kabirun. Salah. Kabirotun. Ya, artinya rumah-rumah itu besar-besar. Enggak, besar-besarnya iya, satu aja. Itu sudah cukup mewakili bahwa rumah-rumah itu besar. Itu kebanyakan rumah-rumah itu besar-besar. Sebenarnya bisa, enggak apa-apa. Tapi kalau kita katakan rumah-rumah itu besar, maka sudah cukup. Kenapa Bu menggunakan kabirotun pakai ta marbutoh? Khobar. Ya, kenapa khobarnya pakai ta marbutoh kabirotun? Ya? Karena mubtada-nya apa? Nah. Ya, pakai mikrofon. Karena buyutun jamak. Jamak ya, jamak berakal apa enggak? Tidak berakal. Jadi kaidahnya kalau mubtadanya jamak dan tidak berakal, maka khobarnya apa? Mufrad muannas. Kabirotun itu mufrad dan dia muannas, karena jamak dari kabirotun itu apa? Kabirotun. Beda seandainya perempuan-perempuan itu besar-besar. Nah, gimana Bu? Perempuannya dijamakkan. Apa jamak dari imro'atun an-nisa, an-nisa'u? Itu jamak dari imro'atun. Nah, gimana Bu? Perempuan-perempuan itu besar-besar, awak sidin ganal misalnya. An-nisa'u ya. Kabirotun. Jangan ragu, kabirotun. Ya, kabirotun. Kenapa harus dijamakkan? Karena mubtadanya jamak yang berakal, maka khobarnya pun juga harus sama, jamak juga. Nah, an-nisa jamak dari imro'atun. Perempuan-perempuan itu, nah, karena mubtadanya jamak yang berakal perempuan, maka khobarnya pun juga harus dijamakkan, maka menjadi an-nisa'u kabirotun. Tapi kalau tidak berakal maka kabirotun ya, mufrad muannas. Nomor 9, silakan. Al-fanadiqu. Ya. Jamilatun. Ya, artinya apa? Hotel-hotel itu bagus. Ya, hotel-hotel itu bagus. Nah, kalau dia mufrad bagaimana Bu? Hotel tersebut bagus. Mufradnya apa? Al-fanadiku. Al-fundukun jam. Gak mungkin. Al-funduku ya. Jamilun. Ya, al-funduku jamilun. Karena funduk muzakkar, jadi mufrad dari funduk itu kan mufrad, dia muzakkar, maka jamilun juga harus muzakkar. Nomor 11. Apa arti al-kumson? Kemeja. Salah. Iya loh. Bukan ya Ustaz. Masih kurang. Kalau kemeja aja. Kemeja. Iya, jamak mufradnya apa? Komisun. Iya, jadi gamis itu komis sebenarnya. Nah. Jadi orang yang sebagian kabilah Yaman itu mengganti kok dengan ghoin. Sakfun atap, sagfun, as-segab, as-sakof yang bujur. Jadi memang ada sebagian kabilah Arab itu kadang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Itu untuk percakapan sehari-hari. Tapi kalau Al-Quran gak boleh diganti. Kayak komis, gamis. Gamis kok diganti ghoin. Nah, makanya dibaca gamis. Itu lahjah sebagian kabilah Yaman. Mereka mengganti kok dengan goin. Sebagaimana orang Mesir. Orang Mesir itu mengganti jim dengan goin. Yahaj, yahaj, yahag, yahag. Jim diganti goin, itu orang Mesir. Tapi untuk percakapan, kalau mereka membaca Al-Quran yang gak boleh diganti. Jadi komisun jamaknya banyak Bu ya. Satu bisa kumson, dua bisa kumus atau akmisah. Komis itu kemeja. Kalau kita gamis lah, jubah. Nah, komis, kemeja atau baju. Jamaknya bisa tiga. Satu kumson, dua kumus, seperti baitun buyutun kitabun kutubun, nah, atau akmisah silahun aslihah akmisoh. Nah, jamaknya ada tiga. Akmisotun, kumsonun, kumusun, akmisotun jamaknya. Ya. Apa kemeja-kemeja itu apa? Misalnya murah, apa Bu murah? Ulun jawabnya. Iya, terserah aja. Nggih. Al-kumso, apa tadi? Al-kumsonu wasikhatun. Wasikhatun. Apa arti wasikhatun? Kotor. Iya. Kalau kemeja itu kotor mufrad. Qamisun wasikhun. Pakai alif lam, pakai alif lam. Al-qamisu wasikhun. Iya, wasikhun ya, cepat ya. Iya. Jadi wasikhun. Kotor wasikhun. Nah. Lawan dari nazifun. Iya. Kotor wasikhun. Kalau muannas wasikhatun. Kemudian nomor dua. Silakan. An-nujumu jamilatun. Selain jamilatun Bu, jauh bintang an-nujumu itu jauh. An-nujumu ba'idatun. Ya, an-nujumu ba'idatun. Nomor 4. Sudah belum? Belum ya. Silakan nomor 4. Sudah. Nomor 6. Pintu-pintu itu Al-abwabu maftuhatun. Selain terbuka apa Bu pintu-pintu itu? Al-afwabu murlakun. Murlakotun. Iya. Al-abwabu tertutup apa? Murlakotun. Lawan dari maftuh murlakoh. Nah, karena dia jamak yang tidak berakal, maka menggunakan tak marbutah mughlaqatun ya. Nomor 8. Mindilu nazifun. Iya, artinya sapu tangan itu bersih. Iya. Kemudian nomor 10. Terakhir ya, ya silakan. Para siswa itu apa? At-tulabu. Lamnya pakai tasydid. At-tullabu. Ya. Siswa-siswa itu apa Bu? Ya. Ada mungkin siswa-siswa itu misalnya Jadidatun. Ya. Jududun. Hah? Jududun. Ya, bagus. At-tullabu jududun. Kenapa jududnya dijamakkan Bu? Karena jamak karena kan jamak muzakkar. Iya, bukan. Karena tulab jamak yang berakal. Iya, tulab jamak yang berakal, maka khabarnya juga harus di jamak yang berakal judud ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Cukup ya. Ya. Mau PR ke Bu? Kalau PR yang di sini aja Bu jadikan PR. Nah ini kan ada apa namanya banyak ya 8 aja gin latihan 4 itu cariakan jamaknya bulah. Nah baik babun baitun najmun kolamun himarun sarirun nahrun dan sayyaratun. Carikan jamaknya kemudian carikan khobar mubtadanya tapi jangan sama di buku. Ini kan banyaknya sama kayak aklamun maftuh maksuratun, jadi ini kan cari yang lain lah, pakai yang penting jangan sama di buku. Jadi 8 kalimat ini pian jamakkan, setelah dijamakkan baru carikan khobar mubtadanya. Ya, halaman 98 nomor 4 Bu ya. Babun baitun sampai 8. Babun baitun najmun kolamun himarun sarirun nahrun dan sayyaratun. Carikan khobarnya. Ini dijamakkan dulu, jamaknya apa? Pakai alif lam Bu ya. Kemudian carikan khobarnya dan khobar itu pakai tanwin. Kemudian sesuaikan. Kalau dia berakal maka khobarnya di jamak berakal juga. Kalau dia mubtadanya jamak yang tidak berakal berarti khobarnya mufrad muannas. Paham bulah? Nah, gampang insyaallah. cuma 8 Bu ya. Carikan jamaknya, kemudian baru pian apa namanya? Pian carikan khabar mubtadanya. Ustaz, contohnya ya? Satu Ustaz. Contohnya satu misalnya kalimatnya fundukun. Apa funduk? Hotel. Jamaknya fanadiku, hotel-hotel. Lalu fanadiku sogirotun. Nah, hotel-hotel itu kecil. Nah, seperti itu. Atau contoh yang lain, kolamun ada mindil, mindil sapu tangan. Jamaknya apa? Manadilu, manadilu. Lalu bikinkan mubtadanya manadilu nazifatun misalnya. Nah, manadilu nazifatun. Contoh yang lain, yang mana yuk? Yang terdedah di sini rojul. Nah, rojul kan mufrad rojulun. Jamaknya adalah rijalun. Karena dia mubtada maka pakai alif lam ar-rijalu. Carikan khobarnya. Jarpian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka qawwamuna menjadi khobar mubtada. Carikan Ibu ya. Bisa dipahami pula. Ini kayak mana tadi yang kita latihan tadi, carikan dijadikan jamak. Kayak nomor berapa latihannya? Nomor 97. Nah itu. Nah, terserah kalau pian tambah isim isyarat kada apa-apa. Halaman 97 nomor 2. Al-babu maftuhun diganti dijamakan al-abwabu maftuhatun. Tapi jangan sampai sama lawan buku. Cari kosakata yang lain. Ya. Bisa dipahami Wilah? Ya. Dijamakan, maka yang jamakan ini dijadikan menjadi mubtada, kemudian carikan khabar mubtadanya. Ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.